bagai embun pagi. Mudah hilang diterpa matahari. Sudah tahu aku orang miskin, kenapa engkau mencintaiku? Mengapa baru sekarang engkau menghina diriku? Aku tak ubah sampah yang tiada berguna. Sudah tahu aku orang miskin. Sudah tahu aku orang miskin.